أيها الأخوة والأخوات، فلنشرع الآن نسمع كلام شيخنا علي حسن الحلبي حفظه الله تعالى، عليه فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وهو للحمد أهل أن وفقنا لهذه الزيارة المباركة في هذه البلاد الطيبة، البلاد الإسلامية التي تفخر وحق لها أن تفخر في أنها تحمل بين جناحيها أكبر مجموع شعب مسلم على وجه الأرض، وذلك من فضل الله تعالى وتوفيقه. فهذه البلاد ستبقى رمزا للإسلام، وستبقى ردعا للمسلمين، وستبقى عصية على كل المناوئين من مشركين ومبتدعين ومنافقين ومنحرفين. وهذا اللقاء يأتي بعد 14 سنة من أول لقاء أتيت به إلى هذه البلاد، وفي كل مرة ولله الحمد نؤصل في دروسنا ونؤسس في مجالسنا ولقاءاتنا معنى الإسلام الحق الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرد كثيرا من الأوهام والأفكار التي علقت في الإسلام وليست من الإسلام في شيء، من سائر البدع والمحدثات والترهات والخرافات التي تنتسب بالزور إلى هذا الإسلام المبرور. وهذه الزيارة أيها المسلمون وافقت بعض الأحداث الجسام التي أصيبت بها هذه البلاد، والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فلا يقال هذا أردني وهذا أندونيسي إلا للتعريف لا للتفريق، لا يقال هذا عربي وهذا غربي إلا للتعارف دون التدابر والتناحر. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض كما ذكر الله عز وجل في كتابه، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لقد وافقت هذه الزيارة حدوث بعض الزلازل والمحن الطبيعية التي يجب أن يكون منها عبرة وفيها متعظ، فقد كذلك بعض عبث العابثين الذين يتكلمون باسم الدين ليفجروا ويقتلوا ويدمروا من غير وعي ولا إدراك ولا فهم لا في دين ولا في واقع ولا في سياسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau mensyukuri nikmat Allah karena beliau dapat berziarah ke negeri ini dengan penuh kegembiraan. Dan beliau bersyukur ketika berziarah ke negeri ini, ke satu negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, negeri yang menjadi lambang bagi kaum muslimin di dunia, negeri yang merupakan tempat perlindungan bagi kaum muslimin di dunia, bagi kaum muslimin. Demikian pula Indonesia sebagai satu tempat yang terkadang menjadi inceran dari orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang munafikin, dan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang telah diawali kurang lebih 14 tahun yang silam. Beliau telah menginjakkan kakinya ke negeri ini, dan dalam semua pertemuan di dalam majlis-majlis ilmu yang beliau selalu hadir, beliau senantiasa menjelaskan dan menanamkan kepada para hadirin tentang prinsip-prinsip dasar Islam yang sebenarnya. Prinsip-prinsip dasar Islam yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul kita, nabi, kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau dalam kesempatan-kesempatan itu membantah berbagai macam pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam, pemikiran-pemikiran yang dikaitkan dengan Islam padahal sebetulnya sangat jauh dari tuntunan Islam, berupa penyimpangan-penyimpangan, berupa perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula khurafat dan yang lainnya yang disandarkan kepada Islam yang mulia ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa kedatangan beliau pada kesempatan ini kebetulan bertepatan dengan kejadian-kejadian besar yang cukup mengejutkan, kejadian-kejadian besar bagi kaum muslimin, di antaranya adalah terjadinya bencana alam, demikian pula terjadinya peristiwa-peristiwa pemboman yang mana semuanya itu tentunya mengejutkan, peristiwa-peristiwa yang beliau menyebutkan bahwa kita adalah sebagai muslim atau seorang mukmin dan saudara bagi yang lainnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah taala, seorang mukmin suatu bahwa kaum mukminin bagi yang lainnya adalah sebagai kekasihnya, sebagai walinya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sekuat-kuatnya tali ikatan iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Oleh karena itu, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya pertemuan kita ketika seorang yang berasal dari Yordan datang ke Indonesia bukan untuk dikatakan bahwa dia seorang Yordan, kecuali hanya untuk perkenalan. seorang yang datang dari Eropa, kalau dia adalah Muslim, kemudian dia dikatakan seorang Eropa, maka itu sebetulnya hanya sekedar untuk perkenalan, bukan untuk kita saling membelakangi, bukan kita untuk saling mengungguli. Tetapi Islam atau orang Muslim adalah berada pada satu ikatan persaudaraan yang sama. فالإرهاب الذي يضرب هنا وهناك ويروع الآمنين والآمنات والناس أجمعين على كافة الطبقات يجب أن يعرف حكمه وأن يفهم الموقف الحق من الشريعة الإسلامية فيه بحيث لا يبقى موصولا بالإسلام عموما ولا بأحد من المسلمين الحقيقيين خصوصا ولا بدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة بوجه خاص. وعندما نتكلم عن الإرهاب نتكلم عنه باعتباره مصطلحا عرفيا سياسيا واقعيا، لا نريد أن نتكلم عنه من الحيث أو من حيث المعنى اللغوي فضلا عن المعنى القرآني، فإن لهذا بابا آخر ومعنى آخر. أما الإرهاب بمعناه العرفي السياسي الاصطلاحي فهو ترويع الآمنين والآمنات وقتلهم والتنكيل بهم والتفجير لهم بحجة أن في ذلك طاعة لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الحق في شيء. فالإسلام العظيم جاء لحفظ الحقوق كلها ولأدائها على وجهها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والإرهاب في كافة صوره البشعة قائم على الغدر وقائم على الخيانة وقائم على أخذ الناس على حين غرة وعلى غفلة منهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، حتى يفضح على رؤوس الخلائق وحتى يشهد عليه الناس أجمعون وحتى تعلم عقوبته في الآخرة جزاء وفاقا لما تصرف به بغير حق ولا هدى في هذه الحياة الدنيا. فالإرهاب ليس من الإسلام في شيء وليس من الحق في شيء، مهما حاول المحاولون ومهما زخرف المزخرفون ومهما زين المزينون، فالإسلام بصفته إسلاما ينأى بنفسه عن أن يكون على هذا المعنى، وينأى بنفسه عن أن يكون على هذا النسق، والحمد لله. Selanjutnya beliau mengatakan, setelah menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di negeri ini yang perlu kita mengambil pelajaran seperti gempa bumi, dan kemudian juga peristiwa-peristiwa terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang pengangguran, kemudian mereka membawakan dan mengatasnamakan Islam, lalu mereka mengadakan peledakan tanpa pemahaman, yang tanpa memahami agama yang benar, maka kita harus mempelajari betul tentang apa yang dinamakan dengan terorisme atau al-irhad, dan harus kita mengetahui betul tentang hukum dan pembicaraan dalam masalah ini berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berdasarkan pada pemahaman para salafus saleh. Ini yang semestinya kita pahami betul. Dan yang diinginkan di dalam penjelasan ini tentang makna irhab adalah makna dari sudut pandang siasi atau politik. Karena kalau kita melihat bahwasanya dari sudut pandang Al-Quran tentunya jauh maknanya, maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan irhab dalam pemahaman yang umum yang sekarang ini adalah yaitu apa yang dikatakan melakukan penindasan atau pembunuhan kepada orang-orang yang mereka bekerja di negeri-negeri muslim dengan mengadakan pemboman tanpa ada hujah, yang membunuh mereka tanpa ada hujah, dan mereka menganggap bahwa itu adalah perbuatan taat kepada Allah dan Rasulnya, padahal ini adalah tidak ada kebenarannya sama sekali di dalam Islam. Islam datang kepada manusia untuk menegakkan hak, untuk memberi, menegakkan atau menyampaikan hak-hak Islam kepada mereka yang berhak. Islam datang adalah untuk menegakkan, untuk melaksanakan amanah kepada orang-orang yang memang harus mendapati amanah tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tegakkanlah amanah, sampaikanlah amanah kepada siapa yang berhak untuk mendapatinya, dan jangan kamu khianat, karena sungguh jangan kamu khianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Kemudian kan selanjutnya beliau mengatakan bahwa terorisme adalah sesuatu yang berkaitan erat dan bentuk-bentuk pengkhianatan, dan bentuk-bentuk pengkhianatan di saat orang-orang lalai darinya. Maka dari itu ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Itu pengkhianatan adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya bagi setiap orang yang berkhianat di hari kiamat kelak akan ditegakkan sebuah bendera dan dikatakan kepada orang, dikatakan bahwa ini adalah bendera pengkhianatan si fulan dan fulan. Maksudnya adalah untuk dipermalukan, agar mereka dipermalukan di depan khalayak ramai di hari kiamat kelak, sehingga orang-orang tahu bahwa mereka adalah pengkhianat. Ini adalah bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana mereka di dunia berkhianat dan cara-cara tersembunyi, maka Allah tampakkan pengkhianatan mereka itu di akhirat kelak dan menegakkan bendera bagi setiap pengkhianat. Kemudian beliau mengatakan bahwa terorisme adalah bukan dari Islam sama sekali, meskipun dihiasi dan perkataan-perkataan orang-orang yang menghiasinya diindahkan dengan keindahan-keindahan oleh mereka di dalam mengelabui, tetapi bahwasanya Islam adalah atau terorisme adalah jauh dari Islam dan bukan dari Islam sama sekali, dan Islam akan tetap dengan ajaran yang murni dan ajarannya yang benar. فالشريعة الإسلامية كاملة وصالحة ومصلحة للزمان والمكان كله، ولا بد والحمد لله أن يكون فيها بيان أتم بيان وقول أعظم قول في حكم هذا العبث الذي ينسب بالزور والبهتان إلى ديانة الديان سبحانه وتعالى. فمن الصفات العظيمة التي أمر الإسلام بها وحض عليها وحث أهله إليها بل إن من أسماء الله عز وجل أنه الرحمن الرحيم، والله عز وجل سمى رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. وهذه الرحمة جاءت شاملة لفئات المجتمع كلها، فشملت الإنسان وهو الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، وجاءت شاملة للحيوان، وجاءت شاملة للبيئة. أما الإنسان فقد قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا، وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل لا يقبل بعض ولده قال ما لي إذا نزع الله الرحمة من قلبك. أما الحيوان فله نصيب وقسط من هذه الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى هذه الذبيحة البهيمة العجماء التي خلق الله لينتفع بها بنو آدم أجمعون أمر الشرع الحكيم برحمتها. أما البيئة فكم وكم من حديث يحض على النظافة ويحض على الطهارة ويحض على السلامة، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، أي الأعمال التي توجب اللعنات مما فيه أذى الإسلام وأهل الإسلام وبيئة أهل الإسلام من بني الإنسان. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang sesuai dengan setiap zaman dan setiap tempat. Oleh karena itu kita harus menyampaikan pada kesempatan ini di antara perkataan yang benar bagaimana hukum Islam tentang perbuatan tersebut, yakni perbuatan terorisme yang disandarkan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa harus diketahui di antara apa yang diperintahkan oleh Islam adalah kasih sayang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu namanya yaitu dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan Allah berfirman tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Kemudian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku adalah satu rahmat yang dihadiahkan, yakni yang diberikan kepada umat manusia. Rahmat yang demikian ini dan kasih sayang tersebut tidak khusus hanya kepada orang-orang tertentu, kepada kelompok tertentu, tetapi untuk semua manusia, untuk semua kalangan, mencakup manusia, binatang dan lingkungan. Adapun tentang manusia, Allah Subhanahu wa taala bersabda, orang-orang yang penuh kasih sayang akan dirahmati oleh Allah yang Maha Pengasih. Maka kasihanilah yang di bumi, niscaya yang di langit, yang di atas akan mengasihani kalian. Kemudian pula Nabi SAW bersabda, rahmatilah kalian, niscaya kalian akan dirahmati. Kemudian beliau juga bersabda, barang siapa yang tidak mengasihani, maka dia tidak akan dikasihani. Dan beliau juga bersabda, bahwasanya Allah hanya akan memberikan kasih sayangnya di antara hamba-hambanya hanya kepada orang-orang yang juga memberikan kasih sayangnya kepada sesamanya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau melihat seorang yang tidak mencium anaknya, maka beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya kasih sayang yang ciuman itu adalah merupakan kasih sayang yang Allah berikan pada hati seorang hamba. Adapun tentang kasih sayang yang mencakup hewan dan mereka mendapat bagian dari kasih sayang ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, apabila menyembelih hewan maka hendaknya kita menyembelih dengan cara yang baik. Kita menajamkan sisi dari pisau yang akan dipergunakan untuk menyembelih, dan kita melepaskan binatang itu setelah disembelih. Islam atau syariat mengajarkan kepada kita untuk merahmati dan mengasihani binatang yang disembelih. Adapun tentang lingkungan, bahwa Islam memerintahkan kepada kita untuk memelihara kebersihan, kemudian pula keselamatan dan kesucian. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka mereka berhak untuk mendapat laknat dari orang-orang yang melewati jalan itu. Dan pula Nabi bersabda, takutilah kalian dari tempat-tempat yang kalian dilaknat dengannya. Ini merupakan ancaman dari Islam agar kita senantiasa menjaga dan memelihara lingkungan. وكتقرير أصلي لابد من ذكره والتوكيد عليه والتنبه والتنبيه إليه أن الإرهاب من حيث هو إرهاب فإنه أعمى ليس ببصير وإنه لا ينسب إلى دين بعينه بحيث إذا ذكر هذا الدين يذكر الإرهاب كما يحاول كثير من أهل الصحافة وبعض من أهل السياسة أن يلصق الإرهاب بالإسلام حتى حصلت هنالك عقدة هم اخترعوها وهم أنشأوها سموها الخوف من الإسلام أو على وفق ما أطلقوا عليها الإسلام فوبيا أي الخوف والرعب من الإسلام ووالله الذي لا يحلف إلا بجلاله إن الإسلام بريء من ذلك فإنك ترى أن في الديانات الأخرى من اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوسية وغير ذلك ترى إرهابيين ومع ذلك فلا نسمع أحدا من أهل السياسة ولا نقرأ لأحد من أهل الصحافة من يصف هذه الديانات بشيء من هذا الوصف القبيح فلماذا الإسلام؟ لماذا وجهوا سهامهم نحو الإسلام؟ لماذا ربطوا هذا الداء الخبيث بهذا الإسلام العظيم؟ إن الإسلام بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب رمي به والذي ذكر فيه. ولكننا مع ذلك لا يهمنا كثيرا أن نبحث عن الإرهاب بالعموم، ولكننا سنبحث عن الإرهاب وسنتكلم في الإرهاب الذي يدعيه بعض من المسلمين بحيث شوهوا صورة الإسلام كله وبحيث شوهوا صورة المسلمين أجمعين. Selanjutnya beliau mengatakan perlu disebutkan sebagai suatu landasan penting dalam kesempatan yang berbahagia ini agar kita betul-betul memperhatikan dan mengetahui dengan seksama bahwasanya terorisme pada hakikatnya tidak disebutkan kepada agama kecuali apa yang diupayakan oleh mereka, sebagian orang yang terlibat dalam politik dan yang lainnya, sehingga mereka pun seakan-akan membuat suatu ikatan dan mereka melakukannya, yang membuatnya menggambarkan seakan-akan Islam itu adalah sebuah agama yang mendukung terorisme untuk agar manusia takut dari Islam. Demi Allah yang tiada sembahan yang sebenarnya kecuali Dia, sesungguhnya Islam berlepas diri dari itu semuanya. Dan apabila kita melihat dari sejumlah agama yang lain pun seperti Yahudi, Nasara, Majusi dan yang lainnya, maka kita pun akan jumpai di sana terdapat tindakan-tindakan terorisme. Tetapi mengapa tidak disebutkan terorisme itu kepada mereka? Kenapa harus disebutkan kepada Islam? Mengapa terorisme harus diikat dengan Islam dan digambarkan hanya kepada Islam? Padahal sungguhnya Islam adalah agama yang berlepas diri dari terorisme tersebut. Ini tentunya tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, untuk menggambarkan agar orang manusia, agar manusia takut kepada Islam. Meskipun demikian, tentunya pada kesempatan yang baik ini kita akan menjelaskan, akan menerangkan tentang terorisme yang kemudian dinisbatkan dan disandarkan kepada Islam, agar kita betul-betul mengetahui dan supaya agama ini tidak dikotori. Ini akan beliau lanjutkan pada pembicaraan berikut ini. Wala budda baina yaday dhalika aidan min bayani syai'in min ahkam al-jihad fi al-islam. Hadha al-wajib al-'azim alladhi wasafahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi annahu dhurwatu al-islam fa huwa dhu makanatin 'uzma wa manzilatin kubra لكنه لن يكون قط ركنا من أركان الإسلام أو مبنى من مبانيه العظام على أهميته وعلى جلالة قدره. فعندما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام إليه رجل فقال: والجهاد؟ قال: الجهاد حسن، لكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللجهاد موضعه وللجهاد زمانه وللجهاد مكانه حيث رسمه الشرع وبينه وحيث ضبط معناه وأحكمه. ولا بد من ذكر أصلين مهمين في هذا الباب. أما الأصل الأول فهو أن الجهاد كسائر أحكام الإسلام مبني على أصلين: الأصل الأول العلم به، والأصل الثاني القدرة عليه. وهذان الأصلان يرتبطان بأصل ثالث وهو أن يكون الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر في هذا الجهاد، والجهاد باتفاق أهل الإسلام باب من أبواب الأمر والنهي، هذا أن يكون إذا قام بهذا الأمر أن يترتب على عمله مصلحة أكبر وأن تندفع به مفسدة أكثر. أما هذا الذي يجري اليوم فأين هو من العلم؟ وأين هو من القدرة؟ وأين هو من النظر في المصالح والمفاسد؟ وما هذا أيها الإخوة إلا بسبب غيبة العلماء عن هذا الأمر وعن هذا الأصل الذي يهمش القائمون به العلماء ودورهم ولا يقيمون لهم وزنا، بل يشككون فيهم ولا يرفعون لهم رأسا. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الجهاد الشرعي يجب أن يكون له راية متميزة خفاقة ظاهرة، وأنها في سبيل الله لا سرية ولا مكتومة ولا مختبئة ولا هاربة، وإنما راية ظاهرة. وكذلك أيضا أن يكون له إمام يأتم المسلمون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة أي وقاية يتقي الناس به في جهادهم وفي قيامهم بمقاومة الأعداء. ومع ذلك أيضا هنالك شرط مهم، وهو إعداد العدة والقيام بواجب القدرة. وقد اتفق أهل العلم أو كادوا يتفقون على أنه إذا كانت قوة الكفار ضعف قوة المسلمين فأكثر، فإن المسلمين والحالة هذه معذورون سواء كان ذلك بالعدد أو العدد. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من فر من اثنين فلم يفر، من فر من اثنين فلم يفر. لا نقول هذا تثبيطا ولا نقول هذا خنوعا وإذعانا، ولكننا نقوله بيانا لحكم الشرع حتى يعرف الناس أنفسهم ويعلموا مواقع أقدامهم، فلا يغتروا ولا يروا أنفسهم أنهم ذو قدرة وهم في الحقيقة ليسوا كذلك. وهذا من النصيحة في الدين التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من مهمات هذا الإسلام العظيم. Selanjutnya beliau mengatakan pada kesempatan yang baik ini perlu diingatkan dan harus disebutkan penjelasan tentang jihad menurut pandangan Islam. Jihad yang merupakan puncak dari kemuliaan Islam. Meskipun demikian, kita melihat bahwasanya jihad bukan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, ketika beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa Islam dibangun di atas lima rukun, yaitu dua kalimat syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, dan haji, ada seorang yang berkata kepada Abdullah bin Umar, bertanya, apakah jihad, bagaimana jihad, apa termasuk rukun Islam? Seakan-akan demikian. Maka kata Abdullah bin Umar, wal jihadu hasan, jihad itu adalah sesuatu yang baik. Ini menunjukkan bahwa jihad adalah jihad fisabilillah, ada sesuatu yang ada tempatnya, ada waktunya. Dia digambarkan dengan gambaran syariat yang jelas. Sebagaimana beliau mengatakan, sebagaimana hukum-hukum agama yang lainnya, bahwa jihad pun demikian memiliki dasar-dasar hukum yang harus didasari oleh ilmu dan didasari oleh kekuatan atau kemampuan. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya jihad yang merupakan salah satu dari amar ma'ruf dan nahi munkar hendaknya dipertimbangkan tentang sejumlah hal. Hendaknya jihad yang dilakukan memiliki nilai positif dan menghilangkan nilai-nilai negatif, ada maslahatnya dan jauh dari mafsadat. Adapun apa yang kita melihat pada zaman ini, apa yang terjadi, kita melihat bahwasanya mereka melakukan hal itu, yakni terorisme yang mereka lakukan benar-benar tidak sesuai dengan ilmu. Di mana perbuatan-perbuatan itu jika ditimbang dengan ilmu-ilmu agama, jika dipertimbangkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan di mana pula maslahat, pertimbangan-pertimbangan maslahat dan mafsadat yang terjadi. Oleh karena itu, mengapa demikian? Ini salah satu sebabnya adalah karena sebabnya adalah karena hilangnya para ulama, lenyapnya para ulama, yakni dari membicarakan masalah ini. Oleh karena itu diperlukan para ulama yang membimbing umat, yang membimbing kaum muslimin dalam masalah ini. Kemudian beliau menyebutkan tentang jihad yang disyariatkan oleh Islam, bahwa jihad yang disyariatkan oleh Islam hendaknya memiliki bendera yang khusus. Benar-benar jihad tersebut di jalan Allah, jihad itu yang dikehendaki oleh Islam dan sesuai dengan syariat Islam adalah jihad yang jelas, bukan yang sembunyi, bukan yang tersembunyi, tetapi dia memiliki bendera yang tampak, dia memiliki seorang pemimpin yang jelas. Karena Nabi SAW bersabda bahwa imam atau para pemimpin, pemimpin kaum muslimin adalah sebagai perisai yang mana kaum muslimin berperang di belakangnya. Kemudian juga yang menjadi syarat bagi tegakannya jihad di jalan Allah adalah adanya persiapan, dan adanya persiapan dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya jihad atau apabila kekuatan kaum kafir berada jauh lebih besar daripada kekuatan kaum mukminin, maka pada saat itu dikatakan kita harus bersabar, dalam arti tidak melaksanakan jihad karena dalam keadaan yang lemah. Oleh karena itu tidak boleh seorang mukhtar, yaitu tertipu apabila dia melakukan hal itu, yakni melakukan sesuatu yang dianggap jihad, tetapi hendaknya kita kembali kepada hukum syar'i sehingga benar-benar hukum syar'i sesuai dan apa yang akan dikerjakan. Ini sebagai nasihat di dalam agama ini bagi kita semuanya. Wa ahlul irhab walil asaf syadid la yufarriqun bain al jihad وبين الإفساد. فالجهاد العظيم مبني على مثل قول الله تبارك وتعالى في كتابه: وقاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأما الإفساد فهو الذي نهى عنه رب العالمين في كتابه العظيم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالاعتداء إفساد وليس بجهاد، الغدر إفساد وليس بجهاد، الخيانة إفساد وليست بجهاد، القتل الأعمى إفساد وليس بجهاد. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يميزون ما بين الجهاد والإفساد، ويدعون أنهم هم القائمون بالجهاد وأن غيرهم هم القاعدون، وكل ذلك باطل بيقين. بل هذه فتن ومحن القاعد فيها خير من القائم، والمسوق ومن استشرفها استشرفته تحت اسم الجهاد، وهو اسم حق على وصف باطل قاموا به. إن هو إلا الإفساد، إن هو إلا الإرهاب بصورته العمياء الصلعاء البكماء البلهاء التي لا تميز بين رجال ونساء، بين مسلمين ومستأمنين ومعاهدين وغير ذلك ممن لهم وممن لكل منهم حق في هذا الإسلام وحق في هذا الدين. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya sangat disayangkan mereka para terorisme tidak bisa membedakan, atau orang-orang yang mengatakan berjihad, mereka tidak bisa membedakan antara maslahat dan mafsadat, antara kebaikan dan keburukan. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jihad, yakni Allah mengatakan, perangilah orang-orang yang memerangi kalian, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan kalian melampaui batas. Dan Allah, sementara yang dilakukan lebih banyak merupakan kerusakan, padahal Allah SWT menyebutkan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka apa yang kita lihat dari perbuatan-perbuatan terorisme ini sebetulnya adalah suatu bentuk perbuatan kerusakan dan bukan merupakan jihad. Pembunuhan bukan jihad, tetapi adalah kerusakan. Mengapa mereka tidak memahami tentang hal ini? Mengapa mereka tidak bisa membedakan antara jihad dan antara melakukan perbuatan kerusakan? Kita, atau fitnah yang terjadi ini, yang membawakan nama jihad, ini adalah sebetulnya namanya benar, tetapi hakikatnya adalah kebatilan. Jadi namanya jihad, tetapi membawa satu misi yang merupakan kebatilan. Ketahuilah bahwasanya terorisme dan segala macam bentuk terorisme adalah merupakan kerusakan, pengerusakan di muka bumi ini. Karena mereka tidak membedakan di dalam membunuh antara laki-laki dan wanita, antara anak kecil dan orang besar, antara orang-orang yang memiliki perjanjian dengan penguasa kaum muslimin dan orang-orang yang tidak memiliki perjanjian. Mereka tidak bisa membedakan, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya orang-orang itu mempunyai hak di dalam Islam ini untuk dilindungi, karena mereka berada di negeri-negeri Islam, mereka minta keamanan dari negeri-negeri Islam tersebut. والواجب حتى تظهر الحقائق وتعرف الأمور بأسمائها وأوضاعها أن نبين أن سائر هؤلاء الذين يفجرون ويقتلون ويعيثون في الأرض الفساد ويشيعون الفوضى في أنحاء البلاد لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوه إلا وهم يعتقدون أن هؤلاء الذين يقاتلونهم من الكفار. نعم، إنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون كثيرا من المحكومين بحجج واهيات وشبه واهنات ما أنزل الله بها من سلطان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الخوارج كلاب النار، وما هذا إلا من باب الجزاء الوفاق حتى يكونوا متمعاملين كما عاملوا غيرهم بالضد وبغير الحق والعياذ بالله، فيعاملون بالحق من الله الحق بعكس ما فعلوا مع المسلمين مما يخالف الحق. فالتكفير هو أصل التفجير، هو أصل التدمير، هو أصل التقتيل، الذي كما ذكرت لا يفرق بين مسلم وذمي، بين مؤمن ومعاهد ومستأمن. وقد غفل هؤلاء، ولقد غفل هؤلاء وتعاموا عن أن غير المسلم إذا دخل بلاد المسلمين بعقد أمان أو بتعشيرة أو بمهمة اقتصادية أو غير ذلك أن له الأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم. لذلك لما جارت أم هانئ رضي الله عنها بعض المشركين قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وما ذلك إلا بيانا لعظمة الإسلام وعظمة المسلم. وأما غير المسلم فإن له منزلة في الإسلام إذا كان بين المسلمين، وإذا كان مستأمنا بينهم ومعاهدا لهم، بينه وبينهم المواثيق والحقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا أي ذميا أي غير مسلم إذا كان بينه وبين المسلمين عهد وميثاق واتفاق وذمة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انظروا بالله عليكم كيف يرحم الإسلام الناس أجمعين، وهؤلاء الناس منهم من يتهم الإسلام. الإسلام يرحمهم وهم يتهمونه، الإسلام يعطيهم حقهم وكثير منهم يجردونه أصله. إن الإسلام أعظم من أن يكون إرهابا، بل إن الإسلام حارب الإرهاب أشد محاربة. وكذلك كل دعاة الإسلام الحق بالحق، وبخاصة الذين رفعوا راية الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، فالتاريخ الماضي والحاضر يشهد أنهم إن لم يكونوا أعظم فمن أعظم من قام في وجه هؤلاء الإرهابيين وصدا لعدوان المعتدين من الخوارج والتكفيريين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يدرى عنهم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقمع كل مناوع للإسلام بحسبه، وأن يهدي المخالف للإسلام برهبه أو رهبه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام جدنا بلو يبتكن dan merupakan kewajiban agar betul-betul tampak yang benar. Hendaknya kita, maka kami hendak menjelaskan tentang haula mereka orang-orang yang melakukan tindakan terorisme. Mereka tidaklah mereka lakukan hal itu melainkan karena ada keyakinan bahwasanya para pemimpin negeri-negeri muslim adalah kafir. Ini adalah sebab pokok dan biang dari tindakan-tindakan tersebut. Mereka mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin itu, dan orang-orang yang mereka kafirkan tanggung semuanya dan hujah yang batil dan alasan-alasan yang tidak benar, dan mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu adalah baik. Kemudian bahwasanya karena ketidakbenaran hujah itu, karena kebatilan hujah yang mereka gunakan itu, maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ini disebabkan karena muamalah mereka kepada kaum muslimin, maka Allah pun bermuamalah kepada mereka seperti apa yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Ketahuilah bahwasanya pengkafiran tersebut adalah sebagai pokok dan biang dari pemboman, pembunuhan dan seterusnya, yang mana pembunuhan itu tidak membedakan antara orang muslim dan bukan muslim, antara wanita dan laki-laki, dan seterusnya. Sesungguhnya mereka, orang-orang tersebut lupa dan lalai bahwasanya orang non-muslim yang apabila masuk ke negeri muslim dengan perjanjian, dengan visa, dengan izin, maka sungguhnya mereka berada di negeri-negeri muslim dalam keadaan aman, karena itu sebagai akad perjanjian bagi mereka. Dan oleh karena itu merupakan satu kewajiban untuk melindungi mereka dan memberikan hak-hak mereka, karena Islam memberikan hak kepada orang-orang yang tinggal di negeri-negeri muslim. Kita melihat satu contoh, yaitu Ummu Hani, ketika beliau melindungi sejumlah orang-orang musyrikin, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Hani, "Wahai Ummu Hani, bahwa kami telah melindungi orang-orang yang engkau lindungi." Ini menunjukkan kebesaran Islam, ini menunjukkan keagungan Islam, bahwasanya mereka, orang-orang itu, yaitu yang berada dalam perlindungan negeri-negeri muslim, dalam perjanjian dengan negeri muslim, karena mereka mempunyai hak. Oleh karena itu Nabi SAW mengecam, dan beliau mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang bukan muslim yang berada di negeri muslim karena suatu perjanjian, maka dia tidak akan merasakan bau surga. Maka dia tidak akan merasakan bau surga. Kemudian beliau mengatakan, lihatlah betapa agungnya Islam, betapa kasih sayang Islam kepada mereka. Tetapi mereka terus menerus menuduh Islam bahwa Islam adalah agama terorisme, Islam adalah agama yang mendukung terorisme. Padahal dalam apa yang disampaikan tadi ada sebagai bukti bagaimana kasih sayang Islam kepada mereka. Islam adalah agama yang sangat jauh dari terorisme dan tindakan-tindakan terorisme tersebut. Dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, kita melihat bahwasanya baik dari dahulu sampai saat ini, kita akan menjumpai orang-orang yang menghadapi kaum khawarij, orang-orang yang menghadapi kaum takfirin adalah para duat ila Allah yang mengajak manusia kepada agama Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kepada pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum. Ini merupakan karunia Allah kepada mereka, ini para duat yang mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah dan kepada pemahaman salafus salih. Pada akhir dari khutbah dan ceramah beliau, beliau mendoakan kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin, semoga Allah merahmati mereka, Allah memberi kasih sayang kepada mereka, semoga Allah melindungi mereka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalimat kaum muslimin, dan semoga Allah azza wa jalla melindungi kita semuanya. Inilah kurang lebih dari apa yang beliau sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana terdapat kekurangan yang banyak di dalam terjemahan ini.